السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلمين المسلمات المدعان لرحمة الله. Kita menyambung kitab Al-Fadlah Al-Fadlah pada muka surat yang ke-69. Masih lagi berada pada tajuk insan-insan, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Kita telah baca pada bulan lepas kitab Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hari ini kita sambung pada tajuk adakah kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita ragu dan syak wasangka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah? Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dalam surah Ar-Rahman itu Allah Ta'ala tanya tentang manusia, apa benda lagi yang kamu nak dustakan? Apa perkara lagi yang kamu nak dustakan? Yang kamu tidak percaya kepada Allah ataupun wujudnya Allah Ta'ala ini. Sehingga sebahagian orang yang menyimpang itu mentertawa dan mengejek nilai-nilai luhur, moral, agama, bahkan Al-Quran dan hadis juga mereka meremehkan. Sehinggalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala turunkan yang berupa hukum, daripada hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus dipertikaikan. Begitu juga dengan nilai-nilai moral tentang sunnah-sunnah Rasulullah dipertikaikan. Bahkan lebih malang, Al-Quran dan hadis juga mereka meremehkan. Raja Namrud itu tiba dengan membawa seorang pengawal, dan dia berkata di hadapan Nabi Ibrahim dan semua orang, orang ini saya hidupkan di hadapan kalian semua. Datang ketua, Raja Namrud kata, orang ni aku tak bunuh. Balik, keluar kamu. Kemudian datang pula orang lain, disembelihnya. Kemudian Raja Namrud kata, sekarang orang ini aku bunuh. Akulah Raja, uhyi wa umit. Aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Yang mana dia rasa nak matikan, dia sembelih. Yang mana rasa dia nak hidup, dia biarkan hidup. Maka inilah yang dikatakan dungu, bodoh dan tolol orang-orang yang kafir zindik, yang pendusta ini. Lalu Nabi Ibrahim AS menjawab dengan jawapan yang tidak boleh ditentang dan dijawab lagi. Dan juga tidak memberikan sedikit ruang pun baginya untuk menentangnya kembali. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقَ fakti biha minal maghriba. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkanlah dia daripada barat. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, Tuhan Allah menerbitkan matahari daripada timur, kalau kamu boleh, kamu terbitkan dia daripada barat. Kalau kamu memang benar seorang Tuhan, lalu Allah berkata, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Maksudnya, dia menjadi kalah, hancur, bernasib sial, rugi dan terhina. وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan yang rahmati Allah, inilah dia Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan adalah pemati kepada segala hujah orang yang menentangnya. Segala hujah orang yang menolak sesuatu hukum, Al-Quran itu adalah menjadi pemati padanya. Orang yang bila dibawakan ayat Quran, dia tidak akan boleh lagi mempertikaikan, tidak boleh lagi mencabar, tidak boleh lagi membawa satu ayat ataupun satu dalil yang lebih teror daripada Al-Quran, yang boleh mengalahkan Al-Quran. Sebab itu Allah katakan tadi, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Manusia kafir ini bila bawa saja dalil Quran, sedih. Orang kafir ini kalau bawa aja dalil daripada Allah, daripada Quran ni, tak boleh cakap apa. Kalau kita ni orang Islam, dah dibawa aja ayat Quran pun, masih lagi cakap, masih lagi menolak, lebih teruk daripada kafir. Bila kita baca ayat Quran, ni ayat Quran kata ni tu haji, benda ni tak boleh tu haji. Kata ustaz cari benda yang tak boleh dalam Quran, carilah benda yang boleh. Banyak lagi ayat, itu je jumpanya. Yang ini pernah kita jumpa, dia pernah jumpa ni. Dia komplain dekat Tok Imam, Tok Imam baca khutbah. Apa Tok Imam tak ada ayat lain nak baca? Itu je ayat yang mengenakan orang. Dia anggap ayat Quran ini mengenakan orang, bukan nak mengenakan orang. Ayat Quran itu nak membimbing, mentarbiah manusia, mendidik manusia, menghukum manusia. Tapi dia boleh pertikai, dia kata ayat ini tak ada ayat lain macam. Memang jumpalah ayat haram, haram semua. Maksudnya bahawa Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat aniaya, yang membuat kezaliman, kerana lembaran-lembaran mereka sudah terbakar. Mereka tidak lagi mempunyai hujah, alasan dan pegangan, kerana mereka itu adalah para dajjal, pendusta, dan berani menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuatu benda yang kita tidak mengambil daripada Al-Quran, maka dia akan menyusahkan kita balik. Sistem jalan raya yang tidak mengambil pada sistem jalan raya Islam, Al-Quran, maka jalan raya itu akan menyusahkan kita. Sistem hudud bila tidak dipakai, diganti dengan undang-undang lain, maka undang-undang itu akan menyusahkan kita. Jangan kata bila manusia yang ditahan di dalam penjara, dihukumkan penjara itu menjadi insaf. Kadang-kadang di dalam penjara itu dia bertambah jahat. Kerana di dalam penjara itu dihimpunkan segala manusia. Daripada pakar pecah rumah sampai pakar pecah bank. Bila kita ni orang pecah rumah, pergi masuk dalam penjara, jumpa dengan pakar pecah bank. Dia tuntut ijazah sarjana muda dia. Dia belajar. Dia belajar. Dia tengok kamu ni, kenapa masuk penjara? Pecah rumah. Berapa sen dapat? Adalah RM20. Ni kamu dah masuk penjara, rugi kamu dapat RM20. Tengok aku ni, pecah bank. RM2 juta aku dapat. Eh, macam mana pecah bank ni? Ha, dia menuntut tuan-tuan. Dia menuntut cara nak rajuk dalam penjara. Sebab dalam penjara tu dihimpun semua. Bapak-bapak samping semua. Bila dihimpunkan semua, bila dia keluar, dia dapat master pun ada, ijazah pun ada, paling-paling komand, sijil tuan-tuan. Sebab banyak orang guru ataupun tok guru di dalam penjara tadi. Ha, yang ni yang kita sama-sama kena fikir. Sebab itu masyarakat kita semakin hari semakin banyak masalah. Walaupun kita kata sumbat dalam penjara itu selesai masalah, tidak. Bila mereka keluar dari masa penjara, mereka dapat lagi advance lagi daripada sebelum masuk penjara. Sebab mereka menuntut, belajar dan sebagainya daripada insan-insan yang hebat-hebat tadi ketika berada dalam tahanan. Kalaulah dipotong saja tangan orang mencuri, selesai masalah. Ada orang tanya, tak, kalau dah dipotong tangan, macam mana nak mangkah undi? Itu masalah juga. Takkan semua orang nak kena potong tangan? Bila seorang kena potong tangan, tak adalah siapa lagi nak mencuri. Takut semua orang. Habislah, cukup seorang saja. Bukan makna tiap-tiap hari kena potong tangan, tak ada orang tak berani dah tuan-tuan. Sekali saja kita buat. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melontarkan hujah yang mematikan, tetapi Namrud masih belum puas dan tidak tinggal diam, dan dia juga belum sedar daripada sesat, dusta dan kegilaan Namrud, lantas dia pun mengumpul kayu bakar dan menyalakan api. Kemudian para tenteranya menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikat, dan serta merta mereka langsung menyeret dan melemparkannya ke dalam api yang membara. Nabi Ibrahim dilontar, bukan Nabi Ibrahim diikat di dalam kayu kemudian dibakar kayu, tidak. Dibakar dulu api, kemudian ditarik Nabi Ibrahim itu atas batang kayu, dipotongkan talinya, dan Nabi Ibrahim dilontar masuk ke dalam api. Artinya dikatakan dilontar. Dilontarkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam apinya. Lalu siapakah, kepada siapakah Nabi Ibrahim mengadu? Kepada siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah itu bermunajat? Kepada siapakah dia mengadu? Dan kepada siapakah Nabi Ibrahim meminta tolong dan pertolongan? meminta pertolongan dan keselamatan. Bila dah kena bakar dengan api, apa Nabi Ibrahim buat? Ada dia minta tolong pada manusia. Ada dia minta tolong kepada benda-benda lain. Seorang penyair yang berkata, wahai zat yang memberikan cita-cita, engkau benar-benar telah melindungi dan memelihara aku. Seorang durjana telah berbuat jahat kepadaku. Dia ingin mencelakakanku. Lalu engkau selamatkan aku. Akhirnya dia pun patuh tunduk kepadaku. Tak kala dia menyaksikan bahawa engkau telah menyelamatkanku. Siapakah yang dapat mencegah segala bahaya selain daripada Allah? Ya inilah ya Allah firman dalam surah Ali Imran 173-174. Allazi qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsakhum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhul fadlin 'azim. Orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang mereka, yang kepada mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya manusia-manusia kafir telah mengumpulkan askar untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan iman mereka dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik perlindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat apa-apa bencana. Mereka mengikut keredaan Allah dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan takut selain daripada hanya dengan Allah saja takut. Tak payah tuan-tuan nak takut pada makhluk lain. Dengan hantu ke, dengan puaka dia rapik ke, keliwun ke tuan-tuan. Tak payah takut. Dengan Amerika ke, dengan China ke, takut pasal apa? China warning kita, jangan pergi dekat dengan kepulauan Spratling. Itu pulau kami. Brunei kata pulau kami, Vietnam kata pulau mereka. Malaysia kata pulau kita, China kata pulau China. Pakar nak membuat pulau. China warning, jangan siapa-siapa dekat tu pulau kami. Mampu pergi lah, peduli apa dengan dia. Kalau kita rasa pulau tu kita punya, tak je lah. Kita hanya takut pada Allah. Walaupun China banyak tentera besar ni, tapi berapa banyak yang kalah dengan orang yang kecil-kecil. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak benda yang besar, yang ramai dikalahkan oleh Allah dengan tentera-tentera yang kecil-kecil saja. Sebab orang manusia yang yakin kepada Allah, dia bukannya takut pada lain daripada Allah, dia hanya perlu takut kepada Allah. Manusia ni tuan-tuan, Allah nak henakan sekejap je. Tuan-tuan ada rumah banglo besar. Besar rumah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok rumah orang kecil, halus je tengok. Tapi kalau Allah nak henakan rumah kita, cukuplah Allah bagi pada kita belakang rumah kita tu runtuh. Belakang rumah tu tanah runtuh, tak wani duduk lah. Serta-merta nilai tanah jatuh merdu. Daripada harga tanah sekaki tu ada 100-200 kaki, RM1,000 sekaki. Bila jadi tanah runtuh, tak ada siapa kebulung dah rumah kita. Bagi peri pun orang tak mahu. Bagi ke anak yatim pun, yatim gelai kepala. Tak mahu lah. Pasal apa? Pasal tanah runtuh. Kadang-kadang tak perlu Allah bagi tanah runtuh. Allah lepaskan seekor ular masuk dalam rumah. Pembantu rumah kata, bapak, tadi ada ular besar masuk dalam rumah bapak. Saya takut. Kemudian telefon bomba. Oh, tak tahu cara teleponnya pak, tak tahu. Bomba datang, dua van dekat. Cari ular, tak jumpa-jumpa. Agak-agak malam tu tuan-tuan nak tidur di mana? Di Palma Hotel ke, di rumah. Ular masuk dalam rumah, tak cari, tak jumpa. Cari habis. Selongkar almari, tilam kasih, selongkar atas kabinet, bawah kusyen, semua dah selongkar. Betul ke? Kita tanya dia, kamu nampak ular masuk? Betul bu, saya tak tipu. Besar, hitam. Macam mana? Agak-agak nak tidur tak? Tak mau tidur. Itulah cara Allah menghinakan manusia. Bukan Allah nak hinakan dengan teruk-teruk. Allah hanya hantar seekor ular duduk dalam rumah dan tak jumpa pula. Dah. sudah lah tuan-tuan. Kereta tuan-tuan tu mengkilap menjala. Allah hinakan sekejap aja. Datang mak rempik biompu. Kemik, bonet, kemik, bampur belakang. Tuan-tuan sedap bawa. Dicala je pula dari mana hujung depan sampai hujung belakang. Tuan-tuan seronok nak bawa kereta. Tak seronok lah. Apa pun tak seronok lah. Sebab hanya cala saja. Itulah dia Allah nak menghinakan manusia. Sebab itu tuan-tuan, bila manusia faham diri kita ni adalah lemak. Bila kita lemah, buat apa kita nak sombong belaka? Cuba tengok Namrud. Dia mati hanya kerana seekor binatang yang masuk dalam telinga dia. Tak pernah sakit, tak pernah demam. Kuasa yang penuh, kerajaan yang besar. Semua orang taat pada dia. Semua orang ikut cakap dia. Tak apa. Lantak kamu lah. Sebab itu dia rasa bongkak, dia rasa bangga. Sebab semua orang taat pada dia. Dan dia pun tak pernah sakit. Allah datangkan seekor binatang masuk dalam telinga dia, berlega-lega dalam otak dia. Masa itu kan ada riset boleh sembuh dalam telinga. Sekarang tak apa lah ada bengkong riset dia, ambil sembuh je. InsyaAllah mampu takut lalat nyamuk. Ni tak ada tuan-tuan. Duk bentuk kepala dekat dinding, sakit masa binatang ni duk berlega-lega. Allah kata dalam Quran, Inna Allah la yastahi ayat riba matalamma ba'udatan fama tawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu nak menakutkan kamu. Kamu bantah Allah, aku takutkan kamu dengan nyamuk atau binatang yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah sebut dalam Quran, Allah tak malu nak menakutkan kamu dengan nyamuk atau binatang yang lebih kecil daripada nyamuk. Kalau kamu bantah Al-Quran, bantah Allah. Sekarang ni tuan-tuan, Allah sebut nyamuk dalam Quran, Allah sebut benda yang lebih kecil daripada nyamuk dalam Quran. Benda yang lebih kecil disebut sebagai virus. Hari ini dengan nyamuk kita takut. Allah hantar nyamuk, Allah tak hantar gajah, Allah tak hantar rimau, Allah tidak hantar singa untuk ganggu kita. Apatah lagi Allah tak hantar raksasa Ultraman. Allah hantar nyamuk aja. Kamu pandai sangat, selesaikan masalah nyamuk. Pening tuan-tuan. Tiap-tiap petang sembuh. Tiap-tiap petang sembuh. Tak ada mampu dekat nyamuk. Yang mampu orang. Denggi setakat ni dah 20 orang dah mati. Kita dah takut dengan H1N1. Sebab kita masih fobia dengan 19-18. 50 orang, 50 juta orang mati di Eropah. Kita takut dengan influenza A ni. Tapi kita tak pernah takut dengan denggi. Dia dah berpuluh-puluh orang mati dalam tahun ini saja. Yang tu lagi bahaya. Dan denggi dia datang pada kampung, pada pekan-pekan. Dia bukan datang pada kampung, dia datang pada pekan, pada bandar. Bandar yang bersih, bandar yang hebat. Datang nyamuk denggi, nyamuk Aedes. Tak boleh selesai sampai sekarang. Tuan-tuan ni daripada umur 10 tahun sampai umur 70 tahun. Mana selesai masalah denggi? Sampai nak pencin dah pun, dia kerja, dia buat kesihatan, denggi tak selesai. Sampai buat hari pusaraan, saya rasa bangga. Pada hari ini saya bersara dan kejayaan saya dapat mengalahkan nyamuk Aedes. Ada tuan-tuan? Orang buat ucapan perpisahan macam itu. Tak ada. Allah kata apa? Pasal apa? Pasal lawan Tuhan. Pasal bantah Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kata dia lagi, kalimah ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah menjadi sebaik-baik pelindung. Kalimah inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dilemparkan ke dalam api. Jadi tuan-tuan, hafalkan ayat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang fitnah tuan-tuan, tuan-tuan tak buat, orang kata tuan-tuan buat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Isteri tuduh kita padahal kita tak buat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suami suka kata dekat kita macam-macam padahal kita tak buat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang bayar hutang pada tak bayar hutang pada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang main tumbuk kita, orang pukul kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku nak balas tumbuk kamu, aku tak larat. Aku nak tampar kamu pun, aku tak ada kudrat. tapi aku mohon pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan cakap macam itu, tuan-tuan menggegar hati dia. Aku nak tumbuk kamu kutua, aku tak boleh tumbuk, aku tak larat, tapi kamu tumbuk aku tak apa, malam ni aku mengadu pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hamba Allah yang tumbuk tu tuan-tuan tak tidur lena, padahal bukan tuan-tuan buat pun saya ajak malam tu. Tuan-tuan pun tidur lena, tapi dia tak tidur lena sebab tuan-tuan menakutkan dia dengan satu kalimah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa-apa benda pun berhadapan dengan musuh, tuan-tuan tolonglah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya api yang dimarakkan tadi oleh Namrud dijadikan dingin oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan Nabi Ibrahim AS. Dan kalimah ini jugalah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tak kala kaum musyrik mengancamnya dengan kata-kata mereka, sesungguhnya manusia kafir telah mengumpulkan askar untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Nabi Muhammad menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku nak takut apa pada mereka? Memadailah Allah menjadi penolong, dan memadailah Allah sebaik-baik pelindung pada kami. Nak harap manusia melindung, manusia pun mati. Nak harapkan duit melindung, duit habis. Nak harap kesihatan melindung, kesihatan belum tentu. Nak harap anak-anak jaga, belum tentu lagi tuan. Nak harap jiran-jiran defend, belum tentu. Nak harap jemaah tolong bertahan, belum tentu. Tapi kalau tuan-tuan yakin apa yang tuan-tuan buat itu benar, tuan-tuan yakin bahawa Allah akan bantu kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, lah pada Allah. Tak payah kita nak susah hati, tak payah kita nak dalam keadaan takut. Nabi Ibrahim bila tengok api marak, Nabi Ibrahim cuma kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila masuk di dalam api, sejuk apinya, tak terasa pun. Maka tak kala para tentera Namrud mengikat Nabi Ibrahim dengan tali, lalu mereka membawanya ke tiang gantung dan menyalakan api untuknya. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menghampirinya pada saat-saat genting, iaitu sangat sangat sulit bagi siapa saja yang menghadapi saat seperti yang demikian. Maka Nabi Malaikat Jibril alaihissalam menghampirinya dalam keadaan yang terikat dengan tali, dan berkatalah dia, wahai Ibrahim, apakah kamu mempunyai keperluan kepada aku? Apa yang kamu nak minta aku tolong? Cakap wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan perkataan seseorang yang beriman, yang kukuh sabar dan tabah dan yakin dengan ketentuan dan kuasa Tuhan yang maha tinggi, dan yakin betul-betul bahawa pertolongan Allah akan tiba. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kepadamu Jibril, saya tidak akan minta keperluan, tetapi kalau dengan Allah, saya mempunyai keperluan. Maka tak kala mereka membawanya, Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tiba-tiba api tersebut menjadi dingin dan menjadi keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maha suci Engkau ya Allah, menyelamat, memelihara dan melindunginya, kerana dia adalah seorang yang bertakwa. Dan maha suci Engkau ya Allah, yang telah menghinakan perbuatan seorang pendusta, seorang durjana dan penjahat, kerana dia adalah seorang sengsara. Ketika itu Nabi Ibrahim datang Jibril untuk berikan pertolongan. Nabi Ibrahim kata, kalau dengan kamu aku tak ada urusan, tapi kalau dengan Allah aku ada keperluan. Aku mohon pada Allah jadi pelindung aku. Inilah dia tuan-tuan, sifat manusia. Sifat manusia ni bila sakit ke, bila apa ke, minta pada Allah. Sebab ada orang sakit, bila sakit minta benda yang jalan sesat. Dia kata, ustaz, kita berubah je lah ustaz, dengan siapa pun tak kira lah, janji lega. Yang pentingnya kita usaha ustaz. Inilah selalu perkataan tu kita dengar. Minta tanah kubur, minta kain kafan mayat, minta benda-benda lama nak dipuja, minta benda-benda kering terbang, minta kaki, minta serika bubuk nak dibuat perubatan. Bila kita kata benda ni syirik, menurun ni syirik, kita ikhtiar ustaz. Ini bahasa orang Perak, kita ikhtiar. Bahasa tuan-tuan, kita ikhtiar. Sebab itulah saya datang ke Pulau Besar ni. nak sembah kubur pula besar. Semayang-semayang, siap terpiok lagi masa sembah kubur. Dia tak yakin pada Allah. Dia lebih yakin itu boleh menunaikan hajat dia. Syirik dia pada Allah. Kafir dia. Itu di Pulau Besar. Lu di Perak, lu pasal duk pegang babi pula. Duk peluk babi hutan. Belai babi hutan dengan nombor ekor. Sebab babi hutan ni boleh dapatkan tuak. Kena nombor ekor. Hei, Masya Allah Tuhan. Apa nak jadi hari ni? Duit sudah menjadi Tuhan bagi setengah manusia. Setengah manusia ni pangkat jadi Tuhan. Setengah manusia ni duit diambil jadi Tuhan. Setengah manusia ni manusia diangkat menjadi Tuhan. Semua benda sudah diletakkan sebaris dengan Tuhan. Itulah namanya syirik. Nak minta hajat, minta pada babi. Nak minta hajat, minta pada kubur. Nak minta hajat, minta pada manusia. Dia tak tahu benda-benda ni makhluk. Benda-benda ni adalah sama diciptakan oleh Allah yang maha berkuasa. Kenapa tak minta pada Allah yang terus maha berkuasa? Kenapa perlu ada perantaraan? Kenapa perlu ada syarat-syarat? Bila ada syarat, bila ada precondition itu, maka itulah dipanggil sebagai syirik. Itulah yang menjadi kafir orang sebab meletakkan dia dengan Allah itu ada perantaraannya. Kenapa Hindu menyembah tokkom? Kerana tokkom itu membawa doanya naik kepada Tuhan. Sebab kata dia tokkom tak ada dosa. Tokkom itu batu tak ada dosa. Maka dibawa lah. Kalau kita dengan Tuhan payah, kita banyak dosa. Maka disembahlah tokkom, lama-lama dianggap tokkom sebagai Tuhan. Baik. Azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada Raja Namrud. Wahai saudaraku, apakah anda mengetahui bagaimana Allah Ta'ala mengazab Raja Namrud? Sebahagian ulama menyebutkan bahawa nyamuk masuk ke dalam hidung sang durjana. Lalu nyamuk itu memasuki otaknya. Sehingga nyamuk itu bagaikan seekor burung yang terbang ke sana kemari. Maka nyamuk itu mencari-carikan kepalanya sehingga mengakibatkan gangguan, penyakit dan seksa yang sangat pedih pada diri Namrud. Dia tidak boleh tenang. Dia tidak boleh rehat. Tidak boleh berseronok-seronok sebelum kepalanya dipukul dengan terompah atau cemeti. Akhirnya dipukul sehinggalah otak yang di kepalanya benar-benar telah hilang. Allah hanya musnahkan dia dengan seekor nyamuk yang berlega-lega dalam otaknya. Tuan-tuan, kalau nyamuk berlega di telinga pun lemah. Lemah perut kalau nyamuk ni duduk dekat telinga. Tepih dia mari balik, tepih dia mari balik. Itu pun dah lemah lah. Tak boleh tidur. Bayangkan kalau nyamuk duduk dalam otak, berlega-lega dalam otak. Dia gigit sini, dia gigit sini. Tuan-tuan nak cakap apa? Nak belah kepala lah. Nak hentuk kepala kat dinding, hentuklah. Akhirnya mampus Namrud ini. Seorang penyair mengatakan, sungguh, seekor keledai itu pergi dengan ibunya Amar. Akhirnya ibunya Amar dan keledai itu tidak kembali lagi. Allah Ta'ala berfirman, wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dan sesungguhnya seksa akhirat lebih hina sedangkan mereka tidak diberi pertolongan. Tuan-tuan sakit di dunia, doktor banyak yang suka rela untuk mengubat tuan-tuan. Tuan-tuan sakit dalam dunia ni, isteri tolong, suami tolong, anak-anak tolong, pertahanan awam pun tolong. Kalau tuan-tuan sakit keluar dalam TV pula, lagi ramai orang tolong. Tambah kalau yang cakap tu karam singgolek. Sampai cepat. NGO sampai, ngomong pun sampai. Tak ketinggalan YB-YB pun sampai. Banyak sungguh orang bantu. Tuan-tuan rasa lapang, duduk dalam kubur pun rasa lapang. Insurans datang tolong, nurse lagi tolong. Pitit aja butang, nurse pun sampai, misi dia milah sampai. Seronok tak sakit? Seronok juga kadang-kadang. Orang tolong. Nak pergi umrah pun orang tolong kalau kaki kudung. Duduk depan sekali orang kaki kudung. Pramugari, pramugara pun tolong. Sebab kaki dia kudung. Orang yang ada kaki payah. Semua kena jalan sendiri. Orang tak ada kaki semua ditolong. Itu sengsara dalam dunia. Sengsara dalam dunia ni tuan-tuan, kita tengok dalam TV lah. kena demam, demam cikungunya. Semua orang tolong. Pejabat kesihatan, 10 van datang. Doktor datang, pegawai kesihatan datang, nurse datang, YB datang, menteri pun datang. Semua datang nak tolong kita. Siap bagi duit, mula balik. Tapi dalam neraka, siapa susah, siapa sakit, tak ada siapa tolong. Di hari kiamat, kita duduk di rapat. Tuan-tuan jangan rasa duduk di padang mahsyar ni macam sekarang. Yang mana ada dinding selesa, yang mana ada tiang rasa selamat, yang mana ada kipas rasa sejuk. Masing-masing ada seat untuk tuan-tuan duduk. Di hari kiamat, tak tahu siapa pijak siapa. Kita pijak orang, orang pijak kita. Di hari kiamat, duduk berhimpit-himpit. Sehingga peluh orang bercampur dengan peluh sendiri naik sampai setakat hidung kita. Bukan bayangkan, tuan-tuan bayangkan kita duduk dalam stadium dengan ceramah. Himpit, itu tak himpit tu. Tuan-tuan ada tempat untuk duduk. Di hari kiamat tak ada. Pijak orang lah, pijak orang. Andai kata depan tuan-tuan itu ada mak tuan-tuan, tuan-tuan takkan tegur mak tuan-tuan. Andai kata anak tuan-tuan di belakang, tuan-tuan tak tegur anak tuan-tuan. Huru-hara je kiamat. Tak ada tuan-tuan cuit bau mak. Mak sihat mak. Ayah ada. Tak ada tuan-tuan tanya. Ayah kamu ada depan, malas berjari dia. Bapak dia lah. Tak ada cakap pun tuan-tuan. La yukallimullah. Tak boleh cakap. Dia turun ke bawah. Tak tahu pun mak di depan, tak kisah. Bercakap pun tak boleh. Tak ada siapa nak tolong. Tuan-tuan buka dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. Allah Ta'ala kata kepada kita. Dalam surah Az-Zukhruf itu apa? Banyak manusia yang baik di dunia akan menjadi musuh di hari kiamat. Melainkan orang bertakwa. Orang sekarang ni baik ke? Cuba tuan-tuan tengok orang main dam. Baik tak? Baik. Saling hantar-menghantar untuk mengerjakan haji. 40 kali pergi haji. Buh haji, buh serban. Double dua, tudung putih. Baik dulu tuan-tuan. Yang tukang tengok pun baik, relax. Tukang kedai tu pun baik. Tukang kedai sambil hantar kopi dekat orang. Dia singgah tengok pula. Tak lagi dia pergi buat kopi di belakang. Tak lagi orang order kopi, dia hantar orang kopi. Sementara dia nak masuk dalam dapur dia balik, dia singgah tengok lagi. Baik tak? Oh, baik. Kamcing, ngam. Orang bang pun ngam, kamcing. Tak datang pun pergi semayang, tuan-tuan. Allah kata apa? Allah kata banyak orang yang baik di dunia akan saling bergaduh di hari akhirat. Allah tanya, kenapa tak semayang? Saya main kah? Sebab siapa main? Kawan saya ajak. Itu dia letak nak bergaduh lah. Kawan saya yang ajak, saya nak pergi. Dia kata, awal lagi main tu, kena satu round dulu. Tu saya main dam tu. Panggil kawan dia pula, betulkah kamu ajak dia main dam? Betul. Tapi yang dia main, siapa pergi lah semayang. Saya memang jenis tak semayang. Yang dia tak semayang pada siapa bukan salah saya. Kamu yang ajak aku, aku cuma kamu jangan ajak. Bukan salah saya pun, saya memang kegemaran main dam. Yang dia pun main pada siapa, bukan salah kami pun pasal meja tu ada papan dam. Ni salah toki kedai yang bawa kopi tu lah. So, kopi kedai tu dah kenal pula tuan-tuan. Kenapa kamu buat? Dia kalau dia tak buat, kami tak main dam. Masing-masing berdakwah. Saya buat dam, suka-suka saya lah yang dia pun main pada siapa. Hak kopi kata, ha sudah, kedai kopi kata, toke kedai kata, hak tukang minum kopi kata. Semua kan salah menyalahkan. Masya Allah. Sekarang memang lengah. Elok je buat benda jahat. Pergi memancing, tak ada semayang. Nampak baik je tu. Sewa bot kongsi 3 orang. Umpan pun kongsi 3 orang. Makanan pun bawa kongsi. Kamu bawa dapur, aku bawa lauk, aku bawa beras. Mancik tak ada semayang ni leh. Duk atas kerusi yang tak buk. 5 hari dia berbuk tak ada semayang. Sampai di hari kiamat, kenapa tak semayang? Dia ngajak saya mancik. 19. Apa pula aku yang kamu ikut buat apa? Orang yang tak bertakwa saja yang tak dakwah. Orang yang bertakwa saja yang tidak mendakwa kita. Tuan-tuan tahu tak yang jadi imam ni? besok di hari kiamat, berapa banyak jadi saksi, saya menyaksikan bahawa dia jadi imam. Yang Bilal, sebab tu Bilal kalau boleh bang di luar pun tak apa. Tak payahlah nyorok dalam bilik tu. Supaya orang menyaksikan dia di hari kiamat akan jadi saksi pula. Sekarang saksi di dunia dia azan. Di hari kiamat siapa yang tengok dia azan, esok akan mengadu kepada Allah, dia adalah tukang azan kami. Makmum tengok jemaah. Sebab tu Nabi Muhammad bila berzikir, Nabi Muhammad tengok menghadap makmum. Habis-habis salam, terus Nabi Muhammad tengok makmum. Sebab dia juga akan menjadi saksi. Ha, mereka ni datang semayak, mereka ni datang berjemaah. Boleh. Sebab tu kalau kita berzikir, kalau tak nak menghadap ke makmum, menghadap ke situ. Tapi hak Nabi buat menghadap ke arah makmum, tengok satu-satu orang. Lepas tu bersalam. Saling bermaaf-maafan. Saling bersalam-salaman. Kerana kita nanti di hari kiamat jadi saksi antara satu sama lain. Dia datang semayang. Tuhan, dia orang baik. Dia datang semayang. Ya Allah, dia ni orang baik. Tiap-tiap pagi dia datang semayang. Ini yang kita nak. Tapi ingat, kalau tuan-tuan buat jahat, orang itu akan saling dakwa tuan-tuan di hari kiamat. Kawan ni kata punca dia ni. Dia ni pula kata puncanya daripada sini. Ha, jawablah tuan-tuan di hari kiamat. Masing-masing nak melepaskan daripada neraka. Bandingan di hari kiamat ni macam orang lemas di laut. Tuan-tuan tengok orang lemas di laut. Kalau jumpa tong, dia berpaut pada tong. Kalau ada kayu, dia pegang pada kayu. Kalau ada rambut, rambut pun dia pegang. Jadi dia tak lemas. Macam itulah di hari kiamat. Semua benda dia nak kait supaya dia tak masuk neraka. Kadang-kadang ustaz dia kait, pengurusi dia kait, tok imam pun dia kait semua. Semua orang dia kait. Baru ni saya pergi ceramah di satu tempat. Hujung-hujung Selangor. Padan dengan Negeri Sembilan. 6.50 saya sampai di surau. Cari tandas. Jumpa lah, tapi tak selesa. Mata kena pekuk, hidung kena tutup. Sebab tu tuan-tuan, tolonglah clearkan tandas. Surau ke masjid. Tengah tempat ni, ya Allah, pintu pun tak ada. Masuk-masuk, pintu tak ada. Tambah nak pula pintu ni, tak ada. Kita sanggup buang di situ, pintu tak ada. Setengah tempat, pintu ada, selak pula tak ada. Tu yang pakat duk tutup dengan tangan. Orang ambil tolak pula, hoi, kenapaan? Duk tekan kantar dalam jamban. Pak siapa? Selak tak ada. Selak tu harga 70 sen je. Tengok penyata surau pengata masjid RM140,000. 7 kupang pun tak boleh beli. Apa punya benda hari ni? Buatlah jamban elok-elok, tandas elok-elok. Tuan-tuan tak apalah. Kalau agak-agak nak buang air kecil, start motor, blok sampai di rumah. Buang di rumah. Selesa. Sebab ada je tangkuasa, dia lepas tangan. Saya tak nak masuk tandas surau lah eh. Saya apa-apa balik rumah. Memang dah rumah kan? Ha, baliklah kalau nak buang. Macam tetamu, boleh pergi berak rumah. Dia nak pergi cari surau lah, dia tetamu. Tolong buat elok-elok tuan-tuan. Surau tuan-tuan okey lah, lihat kereta tempat lain. Nah, punya busuk, kotak. Buang juga lah, tempat sah. Pukul 7, lampak pula dah. Main pada Ipoh, Johor ni. 7 pagi main. Sampai 7 petang pun 3 tempat singgah. 7 duduk lapang. Cari JJK tak mana kedai nak makan. Seorang pun tak tunggu. Pergi makan. Cari jalan, keluar naik kereta. Jumpa gerai, pergi jalan. Pukul 7. Dah dekat maghrib. Order juga makan. Sebab lapar. Tak pergi nak makan pukul berapa dah. Order makan 7.10. Saya masih duduk dalam kereta. Saya turun pembantu saya order. Saya tengok satu kereta sampai. Pakai jubah putih. Pakai turban putih. Tengah-tengah merah. Oh, saya kata ni imam besar. Tak imam besar. Adik imam besar. Alim ni. Saya cukup takut tengok orang pakai turban tumpak tabus. Tu bukan semua orang yang pakai tuan-tuan. Dia Mesir tu. Syekh Tantawi dia pakai. kita ni tak tahu apa main balon pakai tu tabiat kita ni. Orang pakai kita pakai. Padahal di Mesir tu nak pakai macam tu ada syarat. Ada kelas-kelas ni boleh pakai. Tak apa lah, kira alai lah. Kita tengok dia, dia buka piah dia, dia ganti songkok hitam. Oish. Apa hal pula ni dengan jubah? Seperti dia, rupanya dia pergi dekat warung tu, dia duduk tengok orang main dam. Masya Allah. Saya kata dah tujuh suku ni. Dia main tengok sekali main dam, order kopi ke apa. Depan besar tali besar, depan dam tu. Saya pun dia telefon tak, makanan dah siap. Saya pun pergi makan. Dalam 7:20 lebih, azan maghrib. Tiba-tiba Tok Syekh ni bangun. Okey, maghrib dah, jom kita pergi sembahyang. Dia bangun, tuan-tuan, dia kata, okey, maghrib dah masuk, jom kita pergi sembahyang. Berhenti 4-5 orang yang main dendam tadi, semua bangkit jalan. Subhanallah. Pakai duk salam dia. Okey, Zat, kami pergi sembahyang. Subhanallah, berani tuan-tuan. Direct cakap, rupanya dia tinggal. Bukan nak main dam, dia tinggal nak ajak orang pergi masjid. Lepas tu dia tengok meja kami pula, 4 orang. Haa, tak bangkit lagi. Dia mari kat meja kami. Assalamualaikum. Kenal tak saya? Tak tahu ke saya kenal dia kata. Saya lah ustaz di sini. Saya mengajar sana, saya mengajar sini. Isteri mak saya orang Kedah, saya orang Perak. Pak saya orang Perak. Kenal saya lah. Tak kenal saya lah. Mengajak lah. Maghrib dah masuk. Boleh kan? Subhanallah. Dia nak ajak kita pergi masjid tuan-tuan. Dia boleh buat. Saya kata tak nak ambil sikit. Dia tak tahu kita pun nak ceramah malam ni. Dia tunggu kita sampai kita bangun. Baru dia balik pergi masjid. Masya Allah tuan-tuan. Dia boleh buat. Besok tak ada siapa nak dakwah dah. Yang main dam tu, tak ada siapa boleh nak dakwa dia lah. Macam dia dah ajak. Besok di hari kiamat, hak main dam boleh dakwa. Kenapa kamu main dam sampai tak semayang? Orang masjid lalu je, tak tinggal pun. Mereka tak ajak kami pun. Ha, sekarang nak cakap apa? Ada orang ajak. Cuba tuan-tuan fikir tengok. Tuan-tuan ahli surau. Ada tuan-tuan buat macam tuan-tuan jini buat. Nak pergi masjid, nak pergi surau, tengok 4-5 orang lepak, tuan-tuan lepak sekali. Sampai 7 suku. Okey, maghrib dekat. Jom, semayang. Ataupun tuan-tuan hanya lintah je dia orang. Dalam hati duduk kata, apa, maghrib duduk menyembah lagi ni, apa. Bro, masuk masjid. Mana lebih baik? Yang kutuk mereka atau yang singgah? Dia boleh buat. Saya rasa malu tuan-tuan. Tapi ekstrim dekat dia. Memang bangkit. Okey tuan-tuan, maghrib dah. Jom, saya sembahyang. Subhanallah. Bangkit puak-puak dam tu. Dia tinggal habis dam tu. Tengah-tengah haji pun dia tinggal. Yang ni lah. Supaya apa? Supaya tak didakwa di hari kiamat. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dulu. Buat dalam peringkat keluarga je dulu. Setengah bapak boleh pergi masjid. Pukul 7, siaplah. Terekah baju 6:30. Pakai serban pukul 7. Tak betul 7:05. Tapi isteri duduk cerah pokok, tudung pun tak pakai. Anak tak balik rumah lagi, berselisih dengan bapak. Bapak nak pergi masjid, anak balik rumah. Bapak relax tengok muka anak. Cuba tahan tengok. Jom, siap bapak. Ikut bapak pergi masjid. Bapak ramai yang ajak masjid tu. Kadang-kadang tak tanya pun, anak pergi mana? Mana anak kita cepat? Tak balik lagi? Entahlah bang, anak awak itu lah. Pukul 12 orang balik. Sebab tu tuan-tuan kita tak jaga benda itu. Kita hanya jaga diri kita je. Sedangkan Allah kata jaga diri kamu dan keluarga kamu. Kalau semua orang jaga keluarga masing-masing, selesai tuan-tuan. Dan kita pun tak marah kalau orang, kalau kita dah jaga anak kita, kita marah. Ni kalau orang tegur anak kita, kita marah. Kalau tuan-tuan tak nak orang tegur anak tuan-tuan, tuan-tuan sendiri tegur. Tuan-tuan sendiri tegur. Bentukkan keluarga sendiri. Bila datang semayam jalan kaki, isteri 4 orang anak ikut di belakang datang semayam. Kalau naik kereta, 5 orang dalam kereta tu. Isteri duduk di sebelah, anak-anak 4 orang di belakang. Penuh surau. Kalau surau ni ada 16 orang jatuh puasa, kalau isteri yang 16, 32 orang dah datang. Kalau setiap seorang bawa 4 orang anak, kita boleh bayang tak? 16 kali 4 nak ada bawa si orang. Anak ADK je tuan-tuan. Belum anak jemaah pun. Ni kalau ADK pun tak main mayat. Dia pun tak main mayat, malam jemaah baru tunjuk muka. Macam mana? Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat lantik ADK, ADK ni kena buat persetujuan. Semayang di sini. Isteri kamu semayang di sini. Anak-anak kamu, menantu-menantu kamu semayang di sini. Kamu jadi ADK di sini. Jangan duk kata orang tu dah tak datang. Orang itu tak datang. Orang itu tak datang. Anak kamu pun tak datang. Kita selalu nampak salah orang. Tapi salah kita. Salah anak kita. Salah isteri kita. Salah kita. Kita tak nampak. Sekarang ni tuan-tuan, kita gerakkan dulu itu. Gerakkan dalam bentuk kita dulu. Lepas tu baru kita tengok. Di luar, di luar, di luar. Kalau manusia dia tengok benda ramai-ramai, orang akan suka. Pasar malam kalau tak ramai pun orang tak suka. Walaupun pasar malam tu banyak orang berniaga, kalau tak ada orang datang, tak ada siapa nak pergi tuan-tuan. Manusia ni suka bila ramai. Bila ramai dia suka. Sumpahlah surau pun kalau tak ada orang, siapa nak datang. Jadi macam mana nak bagi surau ramai? Itu yang saya katakan tadi, kena buat kempen. Kempennya AJK dulu dan keluarga AJK dulu. Taklah saya ucapkan apa, memang saya nak bawa isteri saya. Habis tu pun dah bawa. Saya tak ada isteri. Kahwin lah, ya Allah. Banyak orang kahwin. Sebab kahwin dapatkan anak. Kalau nak anak tu pun senang, kahwin dengan janda. Terus dapat anak. Boleh bantu janda tu. Mana saya sebut di Surah Kemensah. Hari ni, pagi ni, kita akan belajar di Kemensah jam 9 nanti. Ya, hukum nasab. Tuan-tuan saya minta tolong datang. Supaya tuan-tuan ni tak ada dosa. Tuan-tuan ni selamat ibadat. Ya, banyak orang tak tahu semayang kerana batal wuduk. Sebab dia anggap tak dosa. Dia anggap tak salah. Dia anggap tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Padahal apa? Padahal apa? Jaga tuan-tuan. Contoh saya buat. Contoh saya buat. Saya ni anak janda. Saya anak janda perempuan. Mak saya janda. Mak saya kahwin dengan laki-laki. Jadi itu namanya bapa tiri saya. Bapa tiri saya ada mak. Bapa tiri saya ada mak. Saya sebagai anak tadi boleh tak bersalam dengan mak istri, mak bapa saya, mak bapa tiri saya. Saya buat lagi sekali contoh. Saya ni anak janda. Mak saya janda. Mak saya kahwin dengan seorang laki-laki. Laki-laki ni pula ada ibu. Ada mak. Saya dengan mak kepada bapa tiri saya, batal ke tidak air semayang? Batal? Ha, hukum batal. Banyak orang yang anggap tak batal. Dia salah. Tuan kena era. Kena era. Fazira. Kena? Kena. Dia menikah dengan siapa? Yusri. Era menikah dengan Yusri. Tak ada anak, bercerai. Era kahwin dengan Imran. Dapat anak perempuan. Anak perempuan era dengan Yusri boleh kahwin? Boleh tak? Yusri kahwin dengan era. Tak ada anak, bercerai. Bila bercerai, Era menikah dengan Imran, dapat anak. Anak Era dengan Yusri boleh tak kahwin? Bukan benih Yusri, benih Imran dengan Era. Soalannya, anak yang dapat tu boleh tak kahwin dengan bekas suami Era tu, iaitu Yusri? Boleh tak boleh? Jawapan dia 9:30 nanti. Marilah belajar tu. Jangan tak belajar. Berapa banyak orang tak tahu hukum-hukum ini. Kita akan belajar berbelah-belah hukum. Berpuluh-puluh hukum. Tajuk pagi ini keluarga 69. Hukum dia, Yusri tak boleh menikah dengan anak Era Fazira. Sampai bila? Sampai kiamat tak boleh kahwin. Datanglah belajar. Tengah orang dia tak mau belajar. Apa sangat baik tidur. Kerja bensin ni apa lagi? Tak tidur je lah. Tidur ni bila-bila masa boleh tidur. Dalam kelas pun boleh tidur. Tengah ceramah boleh tidur. Tolong belajar. Nanti saya minta tuan-tuan pukul 9 nanti berkumpul di surah Kemustahai. Surah Nurul, surah Al-Iman. Belajar balik nafak ni. Sebab terlalu banyak orang tak ambil kes stop dengan benda ini. Dia balik kampung isteri dia di Kedah dulu. Isteri dia kata, abang, jom pergi tengok maklum tak? Isteri sampai Kedah terus tukar lain. Bahasa. Duduk di KL bahasa lain. Abang, kita balik Kedah ya. Itu KL. So, kata balik Kedah. Pijak je pergi Kedah. Abang, jom pergi tengok maklum tak? Tak larat apa, sakit apa tak? Oi, tukar terus lain. Orang Kedah, nonton. Tuan-tuan pun ikut isteri tuan-tuan pergi rumah mak saudara isteri tuan-tuan. Apakah tu salah? Rupanya mak saudara isteri tuan-tuan kena demam chikungunya. Tuan-tuan pergi bersalam. Apa hukum salam dengan mak saudara isteri? Macam mana maklum? Kita kata apa hai maklum? Tak tahulah maklum 2 minggu lagu ni lah. Dah tuan-tuan. Tolong belajar balik. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat supaya selamat daripada dosa. Kalau kita pegang babi, tak ada dosa. Pegang babi tak dosa. Tamak je lah. Apa salah pegang babi? Yang salah nurun pada babi, pegang babi tengok nurun pun. Yang tu syirik. Tapi kalau babi duduk tengah jalan, menung, dia blank tuan-tuan, tak tahu nak pergi mana. Terlepas pada lori. Tuan-tuan boleh angkat dia, kesian babi ni. Bawa kepi. Dia katakan cium dia sudah lah. Pegang tak apa lah, kepi samak lah. Tapi kalau tuan-tuan pegang orang, mana boleh samak? Tuan-tuan boleh samak bila bersalam dengan orang tanpa mahram. Bukan mahram. Tuan-tuan nak samak dengan apa? Rasulullah kata, siapa-siapa yang pegang orang yang bukan mahram dengan dia, di malaikat ambil api neraka, dipegangnya dengan tangannya. Hancur tangannya sampai terbakar seluruh badan. Kemudian dijadikan balik badan dia. Pegang lagi api. Sampai hancur dia. Sehinggalah dosanya dihapuskan dalam neraka. Sampai habis baru buat. Tak berpada tuan-tuan kita nak bersalam dengan orang. Tapi kena balun dalam neraka. Dia belajar balik hukum ini supaya selamat kita. Ya, di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Taha 124-126. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah. Siapa yang tidak mau ingat pada ayat Quran. Siapa yang tak mau ingat pada hadis Nabi. Siapa yang tak mau kisah dengan peringatan Allah. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit pun sudah cakap dah semalam. Siapa yang bantah Quran. Siapa yang tak mau ikut Islam. Kehidupan dia sempit. Sempit sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tinggalkan kereta. Tuan-tuan sempit. Saya tinggal kereta sana, dekat Padang. Sempit tak? Sempit. Dalam hati duk kata apa? Ada lagi ke kereta aku tu? Sempit, orang curi kereta. Kalau orang tak curi pun, orang pecah kereta. Tinggal di pusat membeli belah, hati ni tak tenang. Kereta aku ni kena pecah lah. Tuan-tuan datang naik motosikal, semayang subuh kan kosyok. Duk penyak ke motor, duk rabur kunci motor. Ada. Takut tertinggal kat motor. Dalam hati hidup cakap. Boleh duduk rabu pukit. Sempitnya hidup sampai tak khusyuk semuanya. Sempitnya hidup tengok anak-anak. Tak ada kerja apa ambil album tengok anak-anak seorang-seorang. Ni yang sulung ni. Rasa dah 6 bulan tak balik. Tengok yang nombor 2 pula. Hak ni tak musmayah. Tak tahulah. Tengok yang nombor 3 pula, yang ni pun tak pernah telefon langsung, PPKN hilang, tak hidup, tak mati. Tengok yang nombor 4, yang ni duduk melawan lah, walaupun rumah dekat dengan kita, tapi duduk bantah saja, lawan, tengking-tengking kita. Semua anak ada masalah. Daripada anak sulung sampai anak bongsu. Itu macam mana tu? Tak sempit ke hidup? Tak ada anak, nak anak. Bila dah ada anak, jadi tension. Allah kata, paksa apa jadi macam itu? Paksa kamu lupa pada peringatan Allah. Naik kapal terbang, dah takut influenza. Ni kita nampak ni. Dah marilah influenza. Kita baca set pada pagi ni. Datang. Yang mana naik kapal terbang sekian-sekian dah ribuan, tolong lapor diri. Paksa budak hak umur 21 yang kena influenza tu naik kapal terbang. Takut semua kena. Daripada pilot, pramugari, pramugara, semua kena picek. Lemah perut tuan-tuan. Nak naik kapal terbang, lemah perut. Tuan-tuan nak pergi Seremban pun susah hati. Tuan-tuan nak pergi akademi JPJ pun susah hati sekarang. Sampai pergi hospital pun susah hati. Kena masuk ruang isolasi. Takut. Sempitnya hidup tuan-tuan. Jiwa tak tenteram. Tuan-tuan simpan duit dari rumah. Tuan-tuan tak tenteram, rumah kena pecah. Tuan-tuan tinggal isteri dengan anak-anak di rumah tak tenteram, takut perompak masuk. Isteri pula suami pergi kursus pun isteri tak tenteram, takut suami buat kursus lain pula. Abang ni kejap-kejap kursus apa ni abang? Tak tenteram, banyak kes dah berlaku. Sebab inilah dia. Sebab meninggalkan peringatan Allah. Tuan-tuan bawa kereta malam-malam, pukul 12 malam. Tuan-tuan susah hati, takut orang mabuk, rempuh tuan-tuan. Saya baru ni sedang bayar tiket tol. Duduk nunggu. Pam, kereta langgur di belakang. Langgur ni gitu. Bukannya kita bawa berat mengejut, tengah bayar tiket tol. Tuan-tuan boleh faham tiket tol, turun terowong tu. Terowong tu patut dah slow dah nak bayar tiket. Dia pederah top belakang punggung saya. Saya keluar-keluar dia kata, kamu ni bodoh. Patut daripada tunnel, kamu dah slow nak sampai sini. Macam mana kamu buat kereta? Sama angkik, brek tak ada. Dah brek tak ada yang kamu gantai bawa, awak apa? Pelik tuan-tuan, dia tengok ni. Dia berhenti-berhenti tu dekat bonet saya. Bukan saya marah accident tu. Saya marah pasal cuan. Punya botak Lazatul Habamu ni. Punya lapak yang boleh perempu kata saya. Pelik semua saya kata. Ni boleh bayar ni? Tak boleh bayar cik. Duit tak ada. Jom. Kita pergi bincang. Saya tak mau bincang, saya pening. Saya suruh saya punya PAP bincang, ambil IC semua, perlu buat report. Buat report, satu kerja pula tuan-tuan. Kita nak balik rumah, letih nak tidur, nak report, nak cokong. Apa yang Ustaz? Kereta lah, tak kumpul pula. Dapat saya buat perempuan. Ustaz, masuk sana, jumpa dengan inspektor tu. Okey. Pergi buat report dengan inspektor pula. Tuk dia main pula kat inspektor. Yang langgar kereta rusak ni. Berarti yang buat langgar. Duk cek tuan-tuan. Saya pun nak balik, saya salam dengan inspektor, saya salam dengan dia. Dabah jumpa lagi. Ni Ustaz Kazim Ilyas ke? Ya. Ustaz Al-Barakah ya? Ya. Allah tuan-tuan, dia kenal pula lah. Cik Bek dia kata dia bodoh, dia kena maki hamun. Puan yang bodoh, dia teringat balik pun kata dia bodoh. Dia kenal pula ni Ustaz Al-Barakah, Ustaz Kazim. Ya. Minta maaf Ustaz Anam, Ustaz Kelim Syuruh, Ustaz Alak. Yalah, alay. Ya Allah. Jadi tuan-tuan, jadi kalau kita faham betul-betul manusia ni. Ya, sifat manusia, kalau kita faham betul-betul, kita akan jadi tenang jiwa. Naik kereta jadi tenang. Kalau kita ikut perintah Allah, haramkan haram, tenanglah naik kereta. Sekarang kita tak tenang. Haramkan dada. Sebab orang yang isap dada. Tak apa mak rempik. Mak rempik yang tak berani itu menungkah arus tu tuan-tuan. Pasti dia isap dada. Dia palang pil dulu. Dia buat kuda. Dia naik wili. Dia naik wikang. Lalah terkangkang dulu. Mula-mula yang makan pil ekstasi Iremin 5 ni tuan-tuan. Dia adalah tentera Jepun. Ketika buat perang dunia kedua. Sebab tu dia buat kamikaze. Dia bawa kapal terbang, dia menjunam dalam kapal. Siapa yang berani buat? Tentera mereka lari tengok tentera Jepun ni bukan buang bom, buang kapal terbang. Kenapa yang mereka sanggup buat berani mati punya aksi ni? Mula-mula yang cipta ini ialah orang Jepun untuk tentera-tentera mereka. Dibekalkan untuk menawan seluruh Asia. Sebab tu bila Jepun datang ke tanah Melayu, mana ada belah kasihan. Pancung, sepak, dia terlampau, dia rogol. Sebab tak ada belah kasihan. Padahal kalau orang Jepun pergi tempat, kita pergi tempat Jepun punya hormat. Orang terimasta. Hai, orang terimasta. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita main bola dengan Jepun, senang. Bila kita buat seri dah 90 minit seri, 30 minit tambah apa seri, buat sepakan penalti. Apa susah? Yang nak ambil tenangan penalti tu, tunduk je. Hai, makari mestak. Hak Jepun gol tu, mesti tunduk. Nama satu lah, sepak mesti gol. Apa susah? Pasal apa bila jadi tentera, dia jadi ganah, yamat, dadah. Begitulah kita budak-budak. Tangkap dadah ni bukan bus nanti. Tangkap sebat 80 kali. Sebat 20 kali. Tak ada siapa manis tak ada. Selagi kita tangkap baik layan buh dan serenti. Selagi itulah dia buat tuan-tuan. Sebat saja untuk makrumpit. Ya isap dadah. Sebab Nabi kata ada orang minum arak. Sebat buh 20 kali. Isap lagi. Minum lagi 40 kali. 40 kali. Telan lagi dadah. Telan lagi arak. 80 kali sebatan. InsyaAllah tuan-tuan. Tak ada siapa kebulung dah dengan dadah ni. Bila tengok darah mercik, bila tengok kulit pecah, bila tengok isinya pecah, tuan-tuan, ada siapa teringin. Tuan-tuan tengok gambar orang yang kena sebat di dalam penjara. Mula-mula kali pertama lebam je lagi, biru je lagi. Masuk kali kedua pak pecah lah. Masuk kali ketiga menyembuk darah lah. Masuk kali keempat, Allah tak ada kata apa. Tidur ni macam ni dalam dia. Bukan boleh tidur terentang. Ni hancur dah kulit. Kena tidur macam ni dalam jabat. Biar lepas rasa. Selagi kita tak buat macam Islam suruh buat, lagi itulah tuan-tuan, sempit hidup. Allah sebut ni. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang bantah Allah akan dihimpunkan dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal kami hidup di dunia dulu dalam keadaan jelek? Kata Allah, demikianlah. Telah tiba kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan ayat-ayat kami. Dan sekarang kami pun lupakan kamu. Allah kata, sekarang kami lupa pada kamu. Sebab dulu masa kamu hidup, kamu lupa pada ayat-ayat Allah. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan kehidupan yang sangat sulit, sengsara dan menderita. Mereka mengisi gedung-gedung pencakar langit tanpa iman. Dan tak kala mereka memandu kereta mewah dan membina rumah-rumah manggelu tanpa iman. Sempit tuan-tuan. Hari ini jadi sempit semua dah. Sempit buat bangunan tinggi-tinggi, kemelesetan ekonomi datang. Buat rumah besar-besar, duit tak ada. Buat rumah besar-besar, perompak banyak. Beli kereta mahal-mahal, perompak banyak. Tak tahu dah nak buat. Dulu orang buat kunci kereta, lepas kunci kereta, elam kereta. Lepas elam kereta, steering lock, gear lock, semua pun lock belakang. Tak jadi juga tuan-tuan, bubuh steering lock, mereka potong steering tu, mereka buang lock. Lepas satellite pun curi. Kan yang di Pulau Pinang tu tuan-tuan, buat lari kereta Porsche. Dia rempuhnya cermin bilik pameran. Tengah-tengah-tengah tu okay. Orang boleh rempuh. Bila rempuh, minyak tak ada. Boleh bawa pi ke balai. Bila sampai di balai polis pun dia buat lari kereta. Tercengang-cengang pula polis tu. Ingatkan duduk di balai ni paling selamat. Tak selamat lagi. Tuan-tuan meniaga kedai mas, tuan-tuan susah hati. Tuan-tuan meniaga minyak pun, tuan-tuan susah hati. Semua perompak datang. Tokek kedai minyak, dia tak susah hati macam dia tidur pukul 2 pagi. Yang susah hati dapat tu cashier. Main sembelih. Sekarang kena sembelih orang yang jadi cashier sesuai minyak. Di mana yang datang ketenangan, tuan-tuan? Jawapan dia tak ada tenang. Sebab hukum Allah kita tak ikut. Keadaan kebutaan itu bukan kerana buta mata. Meskipun dia zahir buta, akan tapi kebutaan mata hati. Puncanya ialah sekarang ni kita buta hati. Kita buta hati kita walaupun kita jelek. Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Kerana sesungguhnya mata itu tidak buta, tetapi yang buta adalah mata yang di dalam hati, yang di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Sebahagian manusia ada yang kedua matanya cerah, akan tetapi dia tak boleh nampak dan tidak boleh mengambil pengajaran. Ni cuba tuan-tuan tengok, hak mata cerah ramai. Dia nampak parking kereta depan rumah dia. Bukan tak nampak. Awak banyak kereta bagi ni, sampai rumah kita parking orang ni, berdebar ni. Dia nampak kereta parking depan rumah dia. Tapi dia tak nampak untuk datang ke surau mengaji. Inilah maksudnya. Bukan dia tak nampak. Gejala sosial yang berlaku begitu dahsyat hari ni. Hari ni tuan-tuan baca dalam paper, semalam tuan-tuan baca dalam paper, budak di Kedah hilang, budak di Kelantan hilang, budak di Johor hilang. Serentak hilang. Lah-lah jumpa sebuah rumah. Pelik tuan-tuan. Polis pun naik pelik. Macam mana hang Kedah, hang budak Kelantan, hang budak Johor, boleh himpun anak-anak dara ni setempat. Lari daripada rumah. Benda yang pelik-pelik berlaku. Susah hati ada anak. Anak dara lagi mak bapak susah hati. Hilang anak pergi sekolah tak balik. Rupa-rupa dekat Lombok dah sekarang. Telepon mama, ambillah mama. Dah tak tahan duduk sini mama. Yang kata lari buat apa? Itulah yang dikatakan tadi. Buta hati. Tak nampak tu. Mana nak letak mak, mana nak letak kekasih. Dia nampak kekasih lagi besar daripada mak, daripada bapak. Buta hati perut. Sampai tak boleh nak buat pemikiran yang betul. Akan tetapi, seperti Abu Jahal, dia boleh melihat segala bentuk kejahatan dengan mata. Tetapi tidak boleh melihat sedikit pun kebaikan. Akan tetapi Abdullah ibn Maktum buta. Tetapi mata hatinya sangat tajam. Hidup hatinya terang dan pemikiran dan otaknya sangat jernih. Dan Nabi Ibrahim AS berbekalkan warak dan takwa yang mantap. Berani berdialog dengan Raja yang Zuljana. Dia hanya membekalkan sebuah akidah yang kukuh, yang telah memenuhi semua persendirian diri. Maka dia pun hidup dengan bahagia kebaikan, baik di dunia dan di akhirat. Akhirnya Allah menghinakan orang Zuljana dan sengsara di dunia dan akhirat, kerana dia sama sekali tidak kenal hidayah dan tidak pernah bergantung dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kisah tadi, jelas bagi kita bahawa roti, air, saksi orang lain tidak akan pernah mengurangi nilai kita. Tetapi yang mengurangi nilai kita adalah bila kita sudah hilang hidayah taufik Allah. Begitu jugalah, sangat kita memerlukan para pendakwah yang berani untuk berkelana dan menempuh perjalanan panjang dan penuh onak dan duri, dan mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kita perlukan kepada para pendakwah yang berani. Pendakwah yang berani bukan berani bercakap pada puak sendiri. Itu siapa pun berani, tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua satu, kita ni semua satu jemaah. Memang sedaplah tiba jemaah lain. Memang berani lah. Ustaz tu bagus. Ustaz tu tak ada kulit. Isi saja dia baginya. Rapat. Memang rapat lah main dengar geng dia. Yang berani dia apa? Lu, dia bercakap dengan belah sana. Anak kenal ni. Dia balik dengan batu ni. So, tengok batu ni cerita awak ni. Ahmad Albab. Kan masuk penjara blokak tu. Ketua balai kata, hai dia lah nanti anak balik dengan ini batu. Tu cerita Ahmad Albab. Pendakwah yang berani, berani cakap. Berani sebab tu tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan. Saya pergi ceramah, YB duduk di bawah dengar ceramah. Laki-laki. YB laki-laki. Semalam YB perempuan. Saya merasmikan ceramah ini dan saya tak mau balik sebab saya nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Saya minat ceramah Ustaz Kazim. Selalunya YB lepas ceramah balik. Dia kata dia ada program lain pula. Tapi YB ni tunggu. Saya kata YB, hari ni kita sambut maulud. Tuan-tuan, Nabi YB tahu tak? Nabi Muhammad tak pernah bersalam dengan perempuan bukan mahram. Kita hari ni jadi YB. Asal masuk kampung, salam, salam, salam. Makji-makji berderet, beratok nak bersalam dengan YB. Tak bersalam, sombong. Mulai hari ni YB, kalau YB nak ikut Rasulullah, jangan bersalam dengan perempuan bukan mahram. Dosa. Makcik-makcik pun kalau YB tak bersalam, jangan kata YB sombong. YB tu ikut Nabi. Boleh pak cik? Boleh. Dakwah sudah berani. Takut apa? Yang tu lah yang kata dakwah. Cakap direct pada orangnya. Bukan cakap direct, orang tu tak ada di situ, tanpa pun berani. Cakap direct tuan-tuan, kena direct. Bila kita faham cara dakwah berani macam itu, insyaAllah orang akan hormat kita. Tapi kalau kita hanya berani dalam kandang kita, memang kita berani. Macam singa dalam sangkar, wong-wong, tanpa pun dia berani, duduk dalam kandang nak buat apa? Sebab tu bebaskan kandang itu. Bercakap dengan penuh hikmah. Bercakap dengan penuh hikmah tu apa? Bercakap pada orangnya. Bercakap pada orang ni. Apa tu kita takut? Saya pergi ceramah satu tempat. Rantai besar. Laki-laki pakai rantai. Saya kata kat dia, haram. Abang, haram pakai rantai. Ini bukan mah tak? Mah ke, besi ke, kertas ke, haram. Bukan. Saya pergi makan kedai kopi, satu budak pakai gelang rantai, sumbang pun tak. Saya kata awak ni banyak sangat ni. Haram ni pakai. Direct cakap. Kita minum dalam hati, apa sumbang penuh dosa. Tapi minum kopi tak tegur. Siapa pun boleh cakap. Panggil dia duduk, kamu dah bagi dah. Tinggal sumbang. Haram lelaki-lelaki pakai sumbang. Dosa. Itu bukan adat orang Islam. Itu perangai orang kafir. Nasib baik dia jawab baik. Kalau dia kata, saya bukan Islam cik, saya kafir. Ha, sebelum tuan-tuan. Ya? Kita pun jangan tengok-tengok dia orang mana. Orang Indon ke apa, ke Kristian. Baik. Imam Syafi'i berkata, banyak singa yang mati lapak dalam hutan belantara. Sementara banyak anjing yang melahap daging kambing. Nampak tak tuan-tuan, saya sebut singa tadi. Imam Syafi'i kata, banyak singa yang mati lapak dalam hutan. Pasal tak buat kerja. Duduk dalam benda tu saja. Duduk dalam kawasan tu saja. Tapi anjing yang banyak makan daging kambing. Pasal anjing buat kerja. Dia keluar sana, dia keluar sana. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita jadi singa, berani, mentam-mentam surau kita ni, surau kita, tak apa tak, taruh je tak. Memang boleh taruh lah. Puak-puak sana bukan sampai. Buat apa dia nak datang kalau dia kena taruh? Baik dia tidur di rumah. Tak pun dia tengok berita di rumah. Kamu kena keluar. Pergi masuk tempat orang lain. Cakap. Dan nak masuk ke tempat orang lain, bukan boleh masuk sewenang-wenang. Masuknya mesti dengan hikmah. Masuknya mesti dengan kebijaksanaan. Barulah kita boleh berdakwah. Oleh kerana itu, kita tidak pernah mendengar ada orang yang meninggal kerana lapar. Akan tetapi hatilah yang mati kerana lapar, mati kerana miskin, dan mati kerana kemarau, mati kerana krisis. Adakah yang sanggup untuk menolongnya? Sesungguhnya yang boleh menolongnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dengar lagu Ismail Harun dulu. Yang mana tahun 70-an dia kenal lah Ismail Harun ni. Penyanyi dengan Anita Terawak dulu. Lagu lagu apa? Hei Amir dengan Uji Racik. Ya aduhai cik Anita, kau buatku tertawa. Kan Anita jawab, aduhai cik Ismail, Ismail Harun. Dia bawa lagu, dia kata apa? Manusia, anak muda tidak mati kerana perangainya. Anak muda tidak mati kerana perangainya. Tetapi anak muda itu mati kerana tergelincir lidahnya. Anak muda itu mati kerana tergelincir lidahnya. Tuan-tuan faham betul-betul kata-kata orang tua. Manusia ni tak mati kerana perangai dia, kerana sifat dia itu. Tetapi manusia mati kerana tergelincirnya lidah. Lidah yang menggelincirkan dia menolak Allah, mampus dia. Lidah dia menolak Quran. Lidah dia mempertikaikan Islam. Lidah dia mempertikaikan Allah. Lidah dia lawan mak bapak. Lidah itu lawan, itulah yang menyosakkan manusia itu. Sebab itu Nabi kata jaga lidah. Kerana lidah inilah yang bawa banyak manusia masuk dalam neraka. Tuan-tuan semua, ya bagus. Tapi lidah tuan-tuan jahat. Aku datang juga semayang 5 kali seminggu. Kawan aku tu kali pun tak datang. Lidah tuan-tuan ujub, lidah tuan-tuan takabur. Tuan-tuan tengok kereta orang banding dengan kereta tuan-tuan. Kereta macam ni aku campur dalam lombong buat tukut. Macam mana boleh beli kereta jenis ni? Sombongnya tuan-tuan. Itulah yang mematikan tuan-tuan. Lidah itulah. Jadi tuan-tuan berhati-hati supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah pada kuliah pendatang kita akan baca pula manusia terbaik Nabi Musa AS menentang manusia terburuk Fir'aun laknatullah. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.